kau tak di sampingku, aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Di ujung jalan ini aku menunggumu, aku menantimu. Di tengah terik matahari aku menyanyikan kisah tentang kita. Denting suara hati mengulas kembali jejak yang telah lalu. Untaian makna yang tercipta aku abadikan di tempat terindah. Kembalikan segalanya tentang dia seperti sedia kala. Izinkan aku untuk memeluknya mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Ketika malam telah tiba, menyadari kau takkan kembali. Segalanya tentang dia seperti sedia kala. Izinkan aku untuk memeluknya mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Tuhan, kembalikan segalanya tentang dia. Izinkan aku memeluknya ketika malam telah tiba. Aku menyadari kau takkan kembali. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap pangan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap.

benci untuk mencinta. Betapaku saat ini, ku benci untuk mencinta. Aku telah terjatuh.